Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam.